Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyat wal arba'un ila idza arada Allah bi 'abdin khairan faqahu fid din wa zahhadahu fid dunya. Wal maqalatu tema kala al hadiyat tukang nomor 1 wal arba'un ala nomor 40. Makalah ke-41. Kote makalah ngene kila den dawono apa dawuh idza arada Allah bi 'abdin. Idza arada nalikane ngersakno sapa Allah ngersakno bi abdin ing kawula. Dikersakno khairon ing kaapian. Manane kaapian teng mriki kamilan, tegese kaapian sing sempurna. Faqahu mongko maringi faham sapa Allah taala hu ing abet fitine ing dalem babagan agama. Manane agama ai fi usulihi tegese ing dalem dasar-dasare agama wa furu'ihi lan cabang-cabange agama. Nomor kali wazah hadahu fit dunya lan maringi zuhud sapa Allahu ing abad fit dunya ing dalam babagan dunya dunya sing kanggo dunya eja ala tegese gawe sapa Allah taala kalbahu ing atine abad digawe khalian ingkang persepen niku maf'ul sanine ja'ala ja'ala tegese gawe sapa Allah taala kalbahu ing atine abad digawe khalian ingkang persepen mimma sing perkara kholat kang sepi minhu sangking ma poya tuku tangane wong. Manane ati ini ku sepi songko tomak ning dunya sing tangane sepi. Maksudnya menghilangkan tomak dari sesuatu yang tidak milik apa? Miliknya. Tapi kalau kadung jadi miliknya ini ya dikelola. Dikelola secara baik. Karena nanti kalau enggak dikelola ada hisab. Jadi manane tidak kholian ya. Apa? Ati ini ku sepi songko tangane sing sepi. Maksudnya orang lola orang mikir barang sing buatin gadani. Raga yo melarat model Indonesia dadi dene ra iso tasarruf bayang nak dadi sugih nasarufno dadi kacau. Wabas sorohu lan meruhna sapa Allah taala hu ing abet diweruhna bi ayu bi nafsihi ing cacat-cacate utawa FFP awak dhewe ne abet. Wal maqalatu tsaniyah wal arba'un te makalah sing kaping pindho wal arba'un lan 40. Ar-Rasulillahi sangking utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam utai makolah iku ngene annahu kola utawi utai makolah iku an Rasulillah annahu kola sami mawon hubbiba ilayya min dunyakum salasin hubbiba dan senengno ilayya maring ingsun ya semua riwayat itu redaksinya hubbiba mboten ahbabtu hubbiba hubbiba dan senengno ilayya maring ingsun min dunyakum sanging urusan dunya sira kabeh eh mahbubatikum tegese barang-barang sing mbok senengi sira kabeh. Mimma sangka apa wae bena samawati kang antaraning pira-pira langit wal ardi lan bumi. Apa sing disenono ning aku salasun apa barang telu. Siji atibu iku wewangen. Wonten kiye semoco atoyibu iki barang sing apik. Sing masyhur niku tip. Iki misale wonten masaya semoco atoyibu yang sal mergo maknane atoyibu barang sing napa? Apik, tapi umume ini maca napa? Atib. Sanad kula piyambak nggih macane atib. Sungguh-sungguh juga waca bang toyib wonten apa niku. Wan nisa ulan wong wedok. Waju ilat lan den gawe apa qurratu aini, apa ketenangan ati ingsun utawa mripat ingsun maknane ketenangan jiwaku utawa kahananku. Aku tenangi awakku digawe fi sholat ing dalam sholat. Wa hadil khisalu taiklah keadaan, taikilah kira-kira khosal Allah dikang. Wa ku'at kang tumi bapa lati li Rasulillah kedua Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku lesat ora ana apa hadil khisal minat dunya sanging dunya fi syai'in ing dalam babar pisan. Li anak ulama krono saat temne perkara kana kang ana apa makulillahi kagungane Allah taala iku lesa ora ana apa makana lillah kuminat dunya sangking dunya kala iki kaya dene wong labuda kang ora ana tan kromro iku maujud kang selalu sapa dadi labuda selalu iya minhu sangi ladi minal kuti rupane kala iki kaya dene perkara labuda kang tan kena ora apa ladi maknane wajib terjadi minhu sangi ladi ya rupane minal kuti sangking anane kot makanan pokok, wal maskani lan panggonan pokok, misalnya wal malbasi lan pakaian pokok. Kama kola kola daun nubu ing masopo asyekh Khalil ar-Rasyidi fil majalis ing dalam majalis ar-Ra'iqah ing dalam kitab al-majalis ar-Ra'iqah. Maknane biro-biro majalis ar-Ra'iqah kang apik roh iku apik sing cumleret apik sing barokah nu roh iku. Niki kula terangno nggih, kula akhir-akhir niki kula hampir mun 7 tahun. Lebih mungkin. Kula niku pun putus asa nak donya iki iso maklumi syariate pengene. Kula baleni kula lho kula nggih kula. Artinya saya ndak memaksa orang lain. Jadi dalam tradisi ulama itu ada dua. Ada ulama yang sering bilang kulo dalam berpendapat. Ini bagus ya. Bagus dalam konteks jagani nak salah itu. Yang salah ya dia. Rungokno ya. Banyak ulama termasuk Sayyidina Umar dalam konteks ini. Min muqaddimihim ya. Yang garis ini paling depan itu Sayyidina Umar. Kalau ada pendapat istimbat atau mafhum. Itu dia meredaksikan kulo atau saya. Ada beberapa ulama dan ini juga diikuti mayoritas juga yang kalau pendapat yakin benar itu bilang kita atau kami. Nah ini saya cerita rungok nomawon, sampean boleh gak sependapat karena ini masalah-masalah istimbat. Ketika Mbak Najwa Shihab itu putrinya Pak Quraisy Shihab itu datang ke sarang itu ada ya ada Mbak Mun, ada Gus Yofur, ada orang banyak. Ini penting saya katakan ada orang banyak karena ini butuh saksi ya. Beliau muji abahnya Pak Quraisy Shihab itu begini alasannya. Abah saya itu Habib, orang tahu semua ijma lah kalau Pak Quraisy Shihab itu Habib, tapi enggak pernah memperlihatkan Habibnya. Itu di antara sifat yang beliau puji. Dua, abah saya itu enggak pernah kalau bilang saya kalau berpendapat, tapi bilang kita. Pernah saya tanya kenapa? Karena ilmu saya ini dari guru-guru saya, dari orang tua-tua saya. Jadi saya bisa begini itu tidak dari saya, makanya saya tidak mengatakan saya, tapi kita, karena ilmu ini dari guru-guru saya, dari orang tua saya. Tentu itu hak beliau ya, cara pandang seperti itu. Dan saksinya banyak lah, pas itu acara terbuka. Pas itu dia juga jilbaban, jadi dia rosa. Nanti kok gerbang rumus lo pasang raya kelas itu. Ini juga sembrono, itu verswan baik, gedeng putu ini, terus apa. Kan verswan yang mati, karena oleh gedeng. Setelah itu ada beberapa hari, entah berapa bulan. Kebetulan di acara yang sama yang diminta ngisi itu saya. Maksudnya saya di antara yang diminta ngisi. Saya bilang begini, itu hak beliau beristihad begitu. Pak Quraisy beristihad begitu itu hak beliau. Tapi saya termasuk pengikut setia Sayyidina Umar. Kalau pendapat itu istimbat, sebaiknya dikatakan saya. Karena jagani kalau salah itu tersangkanya jelas. Ya tersangkanya jelas. Ini penting juga karena dalam banyak hal kita ini, kecuali yang mansus ya. Masalah yang konsensus, yang mansus, yang eksplisit, yang ada nasnya di Quran. Kamu bilang saja ini qaulullah ta'ala. Ini dari Rasulullah, ini dari ulama. Boleh, karena mansus dan sudah tadi apa saya bilang, eksplisit. Memang maknanya seperti itu. Kenapa? Misalnya saya mengatakan gini, cung, sing apik ku nak istighfar waktu sahur. Saya pede saja, tidak perlu mengatakan saya. Karena ayatnya jelas, wabil ashari yashum yastaghfirun. Dan Quran apa hadisnya jelas, yanzilu rabbuna kulailatin idayabkon apa? Sulusulain. Tapi kalau tradisi-tradisi, kayak aku ngenyek Mustafa, itu kan gak mesti benar. Ngelem mari ujub, ngenyek ya haram. Akhirnya aku muni, pokoknya aku diatat ngenyek Mustafa, apa bener orang-orang. Karena ini riskan. Ini penting saya utarakan. Nanti kamu akan tahu hikmah dari pendapat saya. Misalnya begini, di Fathul Bari itu ada perdebatan nanti beberapa kuras. Dan saya dulu ikut Fasul Masail, ya ada beberapa utusan dari berbagai pondok seluruh Indonesia. Itu Fuad, pertanyaannya gini, boleh enggak seorang da'i atau penulis atau apa saja menulis di koran 1-2 ayat untuk memperkuat makalahnya? Kan mungkin Anda nulis di koran, jawab pos atau apa saja. Kamu cerita, kebetulan ada rubrik untuk apa? Kamu, atau di beberapa jurnal. Kamu secara terpaksa atau secara istidlal atau secara apa saja kan kadang nulis ayatnya ini, liqauli ta'ala ini. Dan kita tahu di orang-orang awam itu potensinya koran kan dipakai bungkus kacang. Atau kalau nggak dibungkus kacang ya diletakkan di rumah seenaknya saja. Padahal itu nanti ada ayat apa? Quran. Terus ada ulama yang mengatakan itu haram karena pasti arahnya ke ihanah. Nanti nasib ayat ini jadi bungkus apa? Kacang atau ditumbuk saja di bawah TV atau nanti ditumbuk-tumbuk. Ditumbuk-tumbuk sesuk ana tanggane njaluk. Gak ada koran kada, gak ada. Niki kula badhe syukuran nggih udukan ngaji sore wis digono kok pangan. Iku bungkuse ana ayat apa? Itu ya boleh. Ulama ini tipikal ikhtiyat ya. Dia mikirnya senang mikir resiko. Ada ulama yang mengatakan itu boleh karena li hajati dakwah. Buktinya Rasulullah itu ketika menyurati beberapa raja kafir itu menyelipkan ayat. Padahal potensinya mereka juga iya. Ini kan bicara potensi apa? Potensi itu kemungkinan. Dan betul nyatanya sebagian baca surat itu dihormati, diambungi, dikasih minyak. Meskipun enggak mau apa? Islam. Sebagian tersinggung surat langsung apa? Mazzaqahu kullahu apa? Mazzaq diupek. Nah seperti ini kamu enggak boleh pede. Ini kan sama-sama nyata. Ihanah juga kasus yang nyata. Paham ya? Itu dilakukan Rasulullah juga riwayat yang nyata. Penak muni haram cek goblok e wong hadis iku ning tareh. Berarti kedarane apa yang dilakukan Nabi itu salah. Mikir dong Nabi harusnya kafir. Mulane ngaji sing tenanan koyo kula. Nah, kemuni haram, wah dosa gede wong riwayate jelas jelas Nabi itu nulis ayat di surat itu. Dan potensinya juga ihanah tadi. Potensi ya ada mesti. Mergo nak mesti ulama mesti bilang haram kabeh. Misalnya nang mabuk sekarang mabuk apa kaya ayat Quran. Eling le ayat iki mbok kek nol. Bocah kok goblok e ngono iki ora iku ora ora potensi jenenge napa? Yakin napa? Yakin. Nah, seperti itu kalau dalam konteks seperti itu sebaiknya ulama bilang saya. Wa indi kada, makanya di Mu'in di beberapa fikih wa indi kada, wa qulu ana kada. Karena enggak mungkin seperti ini enggak diserang pihak lain atau kemungkinan disepakati kan enggak mungkin. Karena ini istimbat, semuanya berpandangan sendiri-sendiri dan nanti tanggung jawab di depan Allah sendiri-sendiri. Nah, makanya di Mu'in sering ada pendapat la'an al-qobaha ta'ala begini saya ketemu Allah siap dengan pendapat ini. Itu karena dia merasa pede. Tapi tetap bilang saya. Kenapa bilang saya? Jagani. Kalau ada salah itu bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab apa? Sendiri. Nah ini penting saya utarakan. Karena nanti kamu dalam maknani Quran atau maknani hadis. Yang kesimpulannya ya saya ulang lagi. Yang apa? Kesimpulannya. Itu kita tidak pernah bisa yakin benar. Meskipun tag-nya mesti benar. Misalnya gini hadis ini. Gak bersamaan melek huruf tenan, melek istihad tenan. Awas nor. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Tek aslinya di Bukhari, saya hafal. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki Allah baik pasti ditakdir alim. Wah itu jelas maknanya seperti itu. Terjemahannya mana seperti itu? Mbok takono sarjana sing anyaran iso bahasa Arab lah mesti ngerteno seperti itu. Oke itu benar terjemahan. Tapi nak mbok mafhum. Berarti wong nak rapati alim, yo rapati dikersakno wong apik. Oh, itu tersangkanya kan jutaan orang. Rata-rata orang kan ndak alim dan menjadi tersangka gara-gara mafhum mukhalafa Anda. Nggih mboten? Kula bareng yo takih hadis kan. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah mengendaki dia baik, pasti ditakdir alim. Gamane faqihu fiddin ditakdir alim. Terus mafhume piye? Nah, Allah ora ngersakno dekne apik, ditakdir ora alim. Berapa juta yang jadi korban mafhum itu? Ya udah. Itu mafhum, mafhum itu tidak harus terjadi. Misalnya gini, saya bilang gini. Jong kena kepengen alim, ngaji Gus Baha, kena kepengen ahli swarga ngaji. Sing tetap ngaji ahli neraka ya akeh sawise suul khotimah. Wong kok bajingan ngono, sok pen neraka. Iso wae nek Gusti Khotimah kan ya ora mesti kabeh donya, malah ora usah mafhum. Engger ngomong ya ngomong gak, ora usah mafhum-mafhuman. Cung nak kepen wareg mangan. Kadang mangan malah mati wong, keselek. Jadi mafhum itu barang yang enggak mesti, makanya enggak usah kecangkeman muni. Mafhum, mulane donya iku rusak, mergo anggere wong kakean mafhum. Masuk wong seneng bojo barang dari bojo-bojo si garin jiwa makanya orang rati bojo itu lorok yang di bojo lebih lorok ya orang usah ngomong, rasa kecangkeman gak apa maaf, ngomong-ngomong aja tapi gak usah ya ini lagi seneng presiden saya aku gak bisa bayang ada presiden yang ini kacau Indonesia yang lagi seneng Pak Karno yang ini lagi seneng Pak Harto rasa yang ini yang ini enak negara itu ada presiden, penting dan yang sopok, pokoknya yang presiden aku yang difahami yang fakir karena yang fakir itu presiden semua dihormati mereka ulil Amri, tadi kan nyebut wonge ra gelem nek perkarane mafhum, napa? Perkarane napa? Mafhum. Faham sing kula maksud. Nabi nyurati raja Mukaigis, raja Hiroklu. Iku jelas kabeh tek tareh nerangno nek nabi ku nyurati. Sono ulama cara pandang iki bukti nek dakwah iku oleh nulis Quran senajan to potensi ihana dilajahno. Iku ora omongane ulama, Nabi kan gak ngendikan ngono. Paham nggih? Ya wis dekne ngomong ngono ya keben wong dekne ulama ya pinter mafhum, tapi ya barno. Paham nggih? Terus kowe ono ulama ikhtiyat. Iku Nabi. Nabi, kowe ora nabi, wis karuan ning koran iku. Siji niatem ya ora dakwah golek royalti. Dadi sekali dosa ya dosa tenan wong niate ya elek tenan golek dhuwit. Misale lho iki cerita-cerita nak nabi kan wong ikhlas sehingga misale ana masalah sumput wong ikhlas. Iwak tunggale ki ndak wae rondo ayu. Nabi ndak wae rondo ayu mesti bener e. Ulama dhisik mesti bener. Mergo niate dandani ben ora dibina wong fasik. Lah aku niate kan to. Ben kok ora kecekel wong li. Iya. Ya misale ki tak bedheki ya. Bocah diwarai istiad kok ora ngaku. Tak wari pinter kowe. Ana rondo ayu mesti rondo ayu. Nak dibaro kiai potensi didekati wong kasek terus pengedar narkoba jadi sarang masih terus kowe iku kiai ya kiai ngene iki ya khusyuk sakmene iki manem ya sakmene iki terus tak aku Gus apike kula terjun tak apa gayane takok tapi sing keputusan ya kadang wong takok iku ora mau gaya-gayanan tho apine nimpakno dosa ning sing ditakoki artine wis yakin no yakin perlu merebut. Kulo pula bare kiye mesti patok iki Agus. Nampa angsal negara arta negara angsal mboten. Aku wis terus ndekne kelakuane ya wis nampa. Cuma engko nak nampa sing dienggo dalil jare Gus Pak ra apa-apa. Padahal aku ra dikei, ngono akal-akal. Anu wae. Utek ngene ora akeh teng. Wis biasa utek ngene Gus. Agus kiai suwi kan kelakuane wong-wong sapal. Kulo bali male ya ana rondo Mas Ayu. Ayu tenang. Soro istihad itu ya mirip-mirip tenan. Kan potensinya diperebutkan orang fasik. Nanti potensinya juga nanti pengedar narkoba atau gon maksiat macam-macam. Kamu sebagai kiai mikir, ini desa saya harus saya dakwai. Nah, tak dakwai aku kan stabil, negara terkendali. Samar ma'ruf nahi mungkar macam-macam. Oke, pertama mungkin ya ikhlas lah. Jadi kiai menang pertama ya ikhlas. Bareng suwe-suwe kok apa kena wong liya kan ya ora trimo. Nah, di perjalanan dakwah ini ketika ono harame, misalnya kayak mulai bedo, mulai nikmati dengan syahwat, mulai macam-macam, kan mulai ono dosa nih. Saya yakin nak terima kiai ditulis dosa be pengiran. Karena motifnya kadang khawatir kena wong liya. Kamu jangan menyamakan dengan Nabi dakwah Nabi Sulaiman kemen rosikile bareng, itu bedo. Terus kiai tuh, lu kayak bodoh-bodoh. Nabi Sulaiman jocor orang Nabi ya masalah deh. Nabi Sulaiman dakwah Bilqis, wahyu. Coba dene kok ana sing rasrek jare ayu kok sikile ku jare ana apa? Apa ge bisa? Ana murune ge bisa ron. Tapi ku nabi lho Mas ora kiai nabi. Singkat cerita nak ngongkon nyincing ku nabi kok ngongkon. Tapi nak ora roh gajel. Singkat cerita ku Nabi Sulaiman ku nabi kondang gawe apa? Pelataran gawe istana sing sangka napa? Kaca. Kaca terus ngisore ku ana banyu, pokoknya kesane itu banyu. Singkat cerita dia ini lugu di istana, Bilqis liwat nyongkone banyu dicincin. Ya akhirnya roh, terlalu lagi cari lapa-lapa. Roh itu jarak-jarak, wong jire kaya saya sampai bunuh kok gak jarak. Tapi Nabi Sulaiman kan nabi, nafsune be dakwae be api, mutlak ape api. Wong nyatane tenan pertama ketemu Bilqis iku ngamuk. Kowe iso ketemu wong ayu ngamuk. Abi Sulaiman iso ngamuk. Kocok kok gobloke ngono. Wong kok nyembah srengenge ditaklukno secara hujah. Sampai Bilqis tak taslim terus aslam tu ma'a Sulaiman alillahi napa rabbil alamin. Kadang-kadang nabi ku yo ora kena ditiru karena tadi nabi ku wong soleh sing mutlak sing maksu. Nabi nak majelis taklim iku yo terbuka. Bahkan Nisaul Ansor nak takok nabi ku yo tenanan sampai Sayyidah Aisyah enggak ada wanita yang sebenci kaya Nisaul Ansor. Uwong kok takok bojone wong, mesti takok kanjeng nabi lho. Oleh istilahno ora takok Rasulullah takok bojone. Nabi malah bilang orang ngono sak nikmatin Nisa Nisaul Ansor. Apa-apa wong wedok Ansor. Jadi rasa isine gak menghalangi dene memperdalam agama. Sik kowe ape mbok tiru ana majelis taklim wong wayah itu sik kowe kok ngarep. Mbok ulang. Kowe mesti apal iki ayu kowe. Sing mbok apal to iku ora kok materi napa? Gak wae. Mbok yo wong mikirke ku ora nabi. Imanem iku sepiye kok. Dadi mlane aku nabi mlane ana teori usul fikih ana kias ma'al fariq. Apa kias? Oke, kita sepakat nabi itu melakukan tapi dia nabi. Nabi itu dikawal hidayah di pengeran. Lalu aku dikawal apa? Kawal sahwat. Nah ini kan, nah yang seperti ini pasti ulama itu bilang saya. Karena kalau mau istimbat, misalnya bolehkah seorang lelaki mengajar perempuan? Secara riwayat boleh karena Nabi juga ngajar perempuan. Tapi terus gue istihad, maka siapa saja boleh ngajar perempuan. Loh, Ustadz Mesum ya kayak ngawur sembrono. Ya serau sama nih ngono. Sebagai keadaan ini Nabi itu mulai ngawedoknya. Ngawedok perlu diulang. Sing lanang ya perlu mulang tapi perlu selamat. Terus nak nyarai ngono ae ora usah. Ya sing lanang ya perlu mulang tapi perlu selamat. Nak mulang mbek selamat kok tak arut, ya milih selamat. Sing mulang ya ra kowe tok, ustaz ya ra kowe. Tok jare digolekne guru sing umur 72 taun. Aku sahabat tem cek gedhe kok. Nah, saya ulang lagi. Yang seperti ini ulama pasti ragu. Makanya bilang kultu wa indi kata Sayyidina Umar. Kalau Anda ragu dalam beristimbat, katakan saya kultu. Sehingga kalau nanti salah, salah Anda tidak diisnadkan ke Allah dan Rasul. Jadi tidak bisa seperti itu kok isi istimbat, maka menurut Allah dan Rasul begini lho, barang salah kok mbok isnadno ning Allah. Makanya sebetulnya mengatakan saya itu lebih sopan karena jagani kalau salah itu jelas sing tanggung jawab tersangkanya. Memang ya ada resiko, misalnya wong nak sing atine pas-pasan, ikhlasnya pas-pasan terus jadi ananya, jadi ujub. Tapi insya Allah kita orang potongan ujub. Ujubi kue di gopo. Paham ya? Kadang-kadang nak muni saya kan mungkin potensinya ujub. Lah ngapa ujub kue di dunia ujub. Kalau buatan terlintas lah ujub. Makanya saya ulang lagi ya. Lah kayak seperti ini, dari hadis kan Nabi itu mencintai tiga hal. Satu wewangian, dua perempuan. Terus mbok mafhum, makanya penting pecinta wanita itu penting sebagaimana hadis ini lho. Gobloke ngono. Yo wis, iku cangkemmu sing ngomong ngono cangkemmu. Saiki nabi itu nabi kok awal dadi nabi karena beliau jadi nabi sakwise zaman fatrah. Rungokno ben kuwi ro bedane mbek nabi. Sajane karo wan bedo arep terangno yo ora paham. Rungokno Mas, nabi dadi nabi rak bar zaman fatrah, zaman selama sekali enggak ada nabi. Ini 600 tahun. Mergo nabi diutus iku anggap ae lahirnya pinten 570 ya. Berarti diutus tahun pinten 610 ya. Rata-rata orang ngitung Masehi itu pertama jadi nabi berapa? 610 ya. Karena rata-rata penanggalan kita itu nabi lahir 570 ya sekitar ya, terus jadi nabi kan 40 tahun. Berarti pinten? 610. Kalau saat ini kan terpaut sekitar 14.400 sih. Kan sekarang anggapnya Masehi 2000 minten, 18 ya. Terus Hijriah minten 1438. Anggapnya saat ini kan terpautnya minten 1400. Bener kan? Berarti apa? Kalau kita hitung minten 610. Berarti kan tafautnya minten 1400. Ini tafaut global ya misalnya. Nabi itu kan pertama jadi nabi di zaman fatrah. Dan perempuan itu ada masalah-masalah pribadi yang enggak diketahui oleh orang lain kecuali oleh nabi. Sahabat enggak ada. Rian kados Kiai Fuad, Kiai Misbah ora ana sing ngarang risalatul makhid ora ngono. Nabi gawe ajaran rupane salat, terus wong khate ora oleh. Neng poso kon kodok, neng sholat orang apa? Terus jilimet meneh hati ku ada akolul khaydi, ada aksarul ada adatul ini urung ada tenang mengulang nganti sana kita saya mucal musnadu syafi'i kalian lari-lari sarang wes urung ada ya. Bayangno zaman awal loh ya, coba bayangno saiki wes ono pondok-pondok sing ono kitab risalatul khayt, ono gambari barang macam-macam. Oh yo ono Ustaz nganggur gambar. Putae wabang gambar spidol abang nak rondo napa ki Mas Bah? Nak askon monten terus wis moko seru. Coba ono ngene sing aran ya do kanca kula. Sering to anu padha kulo. Lha ki roh dhewe ada buka gambar. Ruwana. Saiki wong wedok pas set oleh salat ora? Gak jawab ae. Gak boleh. Problemnya adalah ndak semua khat itu standar. Akhirnya Nabi mau tidak mau perempuan itu tanya, ya Rasulullah, saya ini mau tawaf, tapi saya kok haid. Nabi kadang ngendikan ya datar, inna hadza syai'un kata bahwa ala bani Adam yus. Nduk ke haid itu rasa ngeluh, rasa macam-macam. Isiku sesuatu yang ditakdirkan di bani banatin apa? Adam. Cuma ya karena kamu haid gak boleh tawaf. Kebetulan ini masih normal karena yang tanya Sayyidah Aisyah. Tapi ada perempuan lain namanya Hamna. Itu tanya Nabi gini, ya Rasulullah, saya ini ahrokuddam. Ahrokuddam itu harok itu ben sampean yo ngaji fikih ben roh fikih. Karena ini dibahas Quran do wais alunakan apa? Adil mahid kul huwa anapa? Adan fa'tazilun nisa anapa? Fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta anapa? Ya. Dan haid ini penting sekali karena ini bisa penanggalan salat juga penanggalan tolak. Ya napa penanggalan? Kowe ngloni bojone wong sing wis dipegat, mbok nikah iku sah ngenteni beberapa kali masa haid. Seles, ini penting sekali bab khed. Bab khed penting nak gambarin buah kalau sih gambar barang. Terus perempuan ini tanya gini, ya Rasulullah, anak imro'atun ustahadu. Saya ini perempuan yang ahrokut dam, dam itu banyak sekali. Kata Nabi, innamahiya rokdotun min rokadati syaiton. Itu ndak khed tuh. Rokdo itu pokoknya penyakit. Gambarnya tak kayak terjemah sing bebas. Gini saja, kalau kamu ngalamin itu sumpel. Nabi ngerti kan, masyur kan, inna wala stahdi inna wala minal haq. Nabi ngerti kan ya vulgar gitu. Pokoknya kalau ngalami itu ta'as sobi itu kan, cara tadi kan nyoptek. Itu lebih dari itu ya Rasulullah, sudah saya soptek masih jebol. Terus fasyuddi ya, kamu cancang softeknya. Nabi itu marah nganti detek. Nah ini bayangkan. Di awal Islam tuh enggak ada ustaz, enggak ada pondok, enggak ada gambar khat. Sing abang sing belum ada ustaz-ustaz nganggur sing bidangi khat. Belum ada majelis taklim, rong ana muslimat, rong ana fatayat. Rong ana Aisyah, rong ana macam-macam. Terus takoke ku mbek sapa jajan? Mesti mbek Kanjeng. Mesti benere ya jelas. Engkau mergo nek ditakokno wedok liya jek takok liya iku. Takok liya. Ujung-ujunge terakhir takok. Kedina, engkau lempar-lemparan. Karena apa? Khid dan nifas. Nak cara mriki napa? Mus nak darani istihadah. Di istihadah. Wong Jawa-Jawa lah darani istihadah gitu. Orang ana bahasa Arab ya. Ketoke wong awam menah darani ya. Niru kok nuter. Saya ini kan punya banyak santri perempuan, itu sering istri saya juga tanya, ada beberapa mbak yang kadang haid itu melebihi 15 hari. Saya dulu pertama ngiyai malah ada mbak yang seumur-umurnya itu istikhadah. Nah itu kan butuh jawaban. Dan zaman Nabi hanya Nabi yang bisa jawab. Akhirnya Nabi jawab seperti itu. Nah, di antara jawaban tuh gini, Giva, dan itu saya fatwakan di mana-mana. Makanya saya mohon sekali, yang ngarang bab haid itu disederhanakan lah. Jangan bulat-bulat kayak gitu. Ono kompetisi, Bang. Ini kan ono kompetisi ini. Abang wireng askon. Kok musuh askor rapati abang. Berarti sing khat sing askon. Nah, askon munten be askon ra munten sing menang ya askon munten. Kan ono klasmene ning. Tapi mana yang diputuskan khat, mana yang tidak kan nak sing para spesialis kan Terus Nabi ngendikan gini, Irfan. Itu sama cari nanti di bab istikhadah di kitab Om. Nabi ngendikan gini. Nduk, nak kowe ngalami keluar darah terus, ya tadi nganti abaru aksarul khat nganti melewati apa? Aksarul apa? Khat. Umumnya kita kan meyakini aksarul khat berapa? 15 hari. Tapi adatul khat kan 6 hari. 6 apa 7 umumnya kalau di Magelang gawe adat. 6 sampai 7 gitu. Ojo muni 7. Ora melok khat kok. 6 utawa pinten? 7. Mboten iki tak isik nerang, pancen kula iki kepentingan nerang. Ya anggap 6 sampai 7. Terus dawuh Nabi ngene, "Nduk, kowe ngambil khat hari khat. Maksudnya sing diputusno khat itu diputusno ora salat, ya diputusno ora poso. Karena kata khat ini kan bagi orang alim itu langsung punya mafhum. Nduk, khatno wae sesuai hari sing sedurunge qobla ayusi bagi ma asobagi. Putuskan saja khat kamu itu kayak hari-hari sebelum kamu mengalami penyakit napa? Istikhadah tadi. Intinya misalnya punya penyakit itu Februari, Maret, terus begitu. Ternyata zaman Januari khatnya dia 6 hari. Ya sudah kamu ngambil 6 hari. Terus ya ngene nduk, ngene terakhir Nabi ngendikan gini, sama siapa alteknya? Kama takhidun nisa'u fatahayyati. Yes koyo umum wong wedok khat, fatahayyati. Ya begitulah hukum khat kamu. Paham ya? Artinya kalau Maret dia selalu keluar darah sampai 20 hari, 30 hari, April juga gitu, dia disuruh ngambil zaman belum kena penyakit. Itu kenanya berapa? 6 hari misalnya. Atau kalaupun lupa, ya sudah takok umume orang, umume khat wong normal itu berapa hari? Kama takhidun nisa fatahayyati. Ini penting saya utarakan, karena sekali dikatakan khat, itu hukumnya banyak sekali. Satu, dia enggak boleh sholat. Dua, enggak boleh puasa. Tiga, nak mau terus ora oleh mbok keloni. Ini kan, jadi dikatakan khat ini kan efek hukumnya ini banyak. Sekali kamu salah hukum mengatakan semuanya khat, berarti cawe do istihadoh selawase ra sholat, selawase ngetokno. Itu kan ajaran sesat. Mana ada orang enggak sholat selawase mau perkara mengeluarkan khat, kiai ini geblek darah ini khat. Mulane akeh wong ra daftar dadi wong alim ya karena ruwet. Daftar kiai itu masih gampang. Kowe mbok khusuk tahlilan iso kiai. Tapi nak daftar ulama itu berat kan. Wong ngetes wis sampe takok sing bulat, kadang ngetes. Nak takok bodoh wae kali kenal, nak takoke setengah ngalim. Mau apa nyolu cara Jawa. Lan jogokan gedhe ulama, saat ulama iku wong do bingung, cukup bingung-bingung to. Nek kok nak takoke Gus ulama kok kiai mulya diajane mulya ulama. Tapi aku tetap nyucup kiai. Mergo manfaat kiai, kiai ku betah tahlilan betah. Wiridan betah, ngimami traweh betah. Kiai ku ulama ra betah, cara ku ulama ulama ra. Parah ulama. Kena ben ro salate Basali cek bae Balukman. Basali cuk sepuh-sepuh nak salat iku. Gue mobil sirena nih, gue liat masjid sing pun badhe komat. Nah, gue liat masjid pun badhe komat. Itu setengguri gelar saja. Tapi mau mikirin mobil. Terus imamnya salam itu semoga mobil malah kotor. Dulu saya itu janggal. Mbah Mun dia nggak mau nak tindak sama santri. Itu nak tindak kok cek khutbah yang seterusnya itu. Nak sampai nopo? Apa menjelang nopo? Sholat. Ya terus wudhu, madun, terus sholat. Dulu saya itu janggal. Kenapa sih ulama-ulama begitu? Meskipun saya melakukan itu ya, tapi kan kalau saya melakukan kan karena beling memang saya itu. Ya beling lah, kalau sholat sering di belakang. Ternyata itu memang sunat cara kula. Bagi ulama yang karismatik itu sunat. Kula nu dikonjoni kanca tenan, kula kanca akrab. Nek lek pan nggih kenal wong kanca kula akrab, mun dadi kiai. Tenggondan niku 4 kilo dari daleme Mbah Mun Gondan. Pas khutbah, Mbah Mun rawuh awal. Ning sofa awal. Runtusan bar loro. Coba bayangno. Kiaimu kan sing roh goblokmu, roh naifmu, roh nakalmu. Saiki kowe munggah-munggah ngutbahi. Gak runtusan ten. Iku bar Jumatan. Kok ndak apa le Gus Mbah Mun Jumatan iki aku kelaran. Iso bayangno ngutbahi Mbah Mun, Mbah Arwani. Semenjak itu terus kiai ngerti, ternyata kedatangannya di awal itu masalah bagi khotib. Mbok piye ra janjian rembukan sing ngene enak Jumatan go guri. Iku mergo ngenakno napa? Khotib, tenan khotib pe mlepuk macam-macam iku kok. Aman, bebas ya bebas. Jadi aku terus rawuyo. Jadi besok bayang nama. Mungkin nak Mustafa ngut bayaku jawani apa donomi malah tua edek ni umur. Tapi ini Mbah Mun. Sepopo karismatik. Terus gua ngisor, terus khotib kan mau enek bareng. Khotib ora sekedar ngomong munggah bareng. Oh, runtusan Kang. Gak setruk wis apik. Terus aku, oh nak ngono sirine, makane ki lha iya ini cerita. Terus ada kejadian basal seperti itu, Mbah Mun terus ke istihad, kesunatan Jumatan gak guri. Anut basal yo ra iso ngono maksud iki cerita. Paham ya? Iso enggak kamu istimbat terus nyimpulkan demikian? Tidak bisa. Mulane kiai-kiai alim sing Qur'ane lanya, iku jarang nak ana semaan murid teko. Lha iku wong ora teko ora lanya apa meneh teko. Malah runtusan. Malah batini diakhiri wal asri malah. Ora falahum ajrum wa ghairu mamnun tapi apa? Fatawasum lagi. Nah, kalau di era Mbah Sahal saja ada istihad yang kita sadar kias ma'al farik. Di era Mbah Mun ya begitu. Apalagi zaman Kanjeng Nabi itu ada potensi. Kita mengkiaskan dengan Nabi itu ada kias ma'al farik. Ada pemisah. Karena Nabi ini spesial. Sehingga kita secara hukum itu mengatakan kesunatan sholat itu yang sof awal. Ya sudah seperti itu. Dan tapi wong alim-alim gak sof guri. Ben ini urusannya wong alim. Kita jauh melok. Wong kula rapi ambek Abe Gus Koyo ma'alim-alim wong langsung nggih Mansur. Nah, Jumatan niku guru awar pager. Ngger salam yo terus. Kundur. Aku dhisik yo janggal. Bareng wis ngalim terus gak janggal, kan padha ngalimi, akhire ngerti. Engko kula nate di suwani khatib. Khatib tegen kula nate ana sesuwan kula. Gus. Ngapunten e Gus, kula niku khotbah bareng. Sepuntene Gus kok ngutbah jeneng jare sapa ngutbah aku ora taruh ngono aku. Oleh muni piye Mas? Nggih matur nuwun aku yakin. Nggih matur nuwun ngoten lho. Wes kesing pede yakin ora taruh ngono. Semete aja suwi iku sing iku sing penting. Masih ora paham plan nak suwi temangkel aku. Nggih Gus mboten. Nah kalau antar kita saja butuh istihad untuk memahami perilaku, apalagi ini kanjeng Nabi itu tidak punya nafsu, semua yang dikatakan dari wahyu. Nabi ngelola perempuan, masih ngedikan saya ditedir, dicintakan sama perempuan, coba perempuan kena sentuhan Nabi itu jadi apa? Coba jadi solihah, jadi muslimah, jadi dokumenter hadis. Nabi itu mencintai Aisyah, anak kecil, coroknya saiki kena HAM, kena semprinya Kak Seto. Nabi juga saya puji. Nabi mendesain Aisyah karena cerdas. Coba sekarang semua utang jasa sama siapa coba? Aisyah. Coba kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, siapa yang mendokumentasi hadis tentang perempuan? Terus kau apa ngias no Rabi cacili, niru Nabi Rabi Aisyah, cacili setruk iwi yo. Bocah kok ngono. Faham yang maksud? Kamu boleh berdalih, aku ngapain cacili niru Nabi zaman nikahi Aisyah. Oke, mungkin secara halal enggak masalah, secara halal dinikahi ora demenan. Tapi nak muni seneng Nabi niru Nabi, coba hikmahnya Nabi dapat Aisyah. Berapa riwayat kita dapatkan dari Sayyidah Aisyah? Karena memang wong Nabi mau nikahi Aisyah itu Jibril datang membawa satu kacu. Kacu yo, apa cara kene? Sapu tangan. Sapu tangan itu mat itu buka. Wah, setelah dibuka isinya itu Aisyah. Hadi zaujatuki. Ini perempuan istri kamu, kata Allah. Terus kata anak Nabi, kalau Allah yang menghendaki pasti itu terjadi. Hasil ya ditakdir Aisyah itu jadi istrinya Nabi. Dan kita terima kasih sekali sama Ummul Mukminin Sayyidah siapa? Aisyah. Misalnya begini, jumlah air yang kita pakai mandi berapa? Jumlah mustakmal itu kayak apa? Makanya sehingga ahli hadis itu debat dengan fikih. Rata-rata kita ngikuti ahli hadis karena mustakmal di fikih terlalu ekstrim ya misalnya. Misalnya mustakmal di fikih Kiai Misbah wudu misalnya, dengerin ya, Kiai Misbah wudu. Cipratan dari wajahnya Kiai Misbah kena tangan yang sudah wis tak nggo nyawuh banyu. Kok cipratannya banyak? Ini kudira mukhalifan karena mustakmal. Sehingga ini harus dibuang karena apa? Kena mustakmal. Yang kalau banyak dikira-kirakan sudah apa? Taghayyur. Tapi kata Aisyah zaman ada orang yang seperti itu berpendapat, kata Aisyah, kata siapa itu enggak apa-apa. Kita mandi dengan Nabi, wanahnu junubun, kita dua-duanya junub. Yatana wabu ahaduna, tangan kita saling bergantian dengan Nabi di wadah yang satu. Dan itu semua orang pasti yakin.

Iku bojo tenan, kan iku donya akhirat. Lah senenge Nabi nang wedok kaya ngono iku. Terus kowe maca hadis iki, Nabi yo seneng. Bojo kok gebloke ngono. Iku masalah iku beda. Paham? Kula nu termasuk bab iki rodok bejo. Kula nu sering nggih Mas wani tiyang kok takok ngene ya rodok kurang ajar ning takok rodok kanca kula dadi wani kurang ajar kowe. Gus, kok sakit iki bojone jenengan ngaji mbek jenengan, nggih mbek jenengan hormat. Lah bojoku ora bojomu aku ya mrene. Dekne ku wis pengalaman, Kiai Diwai ku mesti dadi goblok ku mergo bojone. Kula bab Abe Pak Hasyim Muzadi di antara pidato sing kula kenang mesti to. Dosa terbanyak itu perempuan. Berapa kiai alim menjadi bodoh gara-gara perempuan? Gara-gara bojone. Godene de kanca kiai somoco Fathul Wahab, maca Fathul Muin gara-gara dikeranyam bojone cita-cita mergawi. Akhirnya jadi orang goblok nanti mati. Mereka agar mulang takut enggak. Kau nak mulang terus warak. Terus wain di kono-kono itu terus akhirnya gak mulang. Lo kiai alim sih goblok no bojone wakil. Akeh buat. Hafiz sing ralanya mergo bojone ya akeh. Kulo dikonco Hafiz sing ralanya tak takut. Lo kulo agar terus. Apa nak terus terus anak warak. Wah, kula nu syukur bojoku ora jenis sing iki. Cara jenis ngono ya tak kebal apa minta. Itu dari cara Mbak Asyim Muzadi dosa terbesar perempuan goblokno bojone. Termasuk wong alim-alim. Udah goblok kok jadi mergo. Lah iki sampean. Kula nu punya cerita lebih ekstrim dibanding itu, tapi kiai ini lulus, ada yang lulus, ada yang enggak. Kebetulan yang saya kenali itu yang lulus. Ada kiai alim bisa baca ihya, bisa baca beberapa kitab. Lulus kifat, jadi tahu santri ini mau rompulah, telompulah, akhirnya lulus. Itu pernah tengah-tengah ngaji, di depan santri. Cara aku ngaji di depan Mustafa ini, di depan wong-wong jinggoten yang mengikuti Mustafa. Jinggoten khusyuk maksudnya. Khusyuk lah maksudnya Mustafa. Itu anak sing cilik, umur telompulan, diberk non ngarepe mejo. Ngaji terus. Orang umumnya nak ngamuk kan kentai ini ngomong gitu. Iku buat diparani neng. Neng musola yang diparani. Umumnya bujuk ngolah nak ngamuk kan kentai ini. Iku orang diparani. Anak itu berkenal neng. Iya. Mana bujuk musik saya itu usah ape. Maju lah. Wah bujuk ngeri tenang. Mulane kula niku syukur ora pegatan. Umume wong alim pegatan. Kula ora pegatan wis syukur. Mbok sampean ra roh pokoke saiki penting ora. Mbok sampean ora karep pangeran sing roh. Imam Sibawae. Niku senengane ngarang kitab. Imam Sibawae darani Sibawae iku mergo mambune kaya apel. Ganteng Mas Sibawae. Wis ngono ambune kaya apel, Mas. Ora kaya kowe, ambune Mas Sibawae ora kaya ambune kaya apel. Kabeh wedok wedan jenenge Imam sinten? Ganteng tak isih enom. Pas dekne alim pas umur-umur produktif sekitar 36 32. Walim. Iku dalun bojone ngenteni dikumpuli ya men nulis. Kitab iki dipindah kitab nulis. Iku nganti pirang-pirang jilid jenenge Alkitab. Karena jenenge kitab dene mau Alkitab. Cara bahasa Indonesia kaya Injil. Bahasa Indonesia muni Alkitab. Bahasa Indonesia iku muni Alkitab to. Injil Mas Brono maksud bapak. Mari dene ra wong Indonesia. Kitabe ora ono jenenge ya. Alkitab. Cara bahasa Indonesia itu. Singkat cerita itu, bujurnya harus marek-mareki, harus beto, tetap ngono. Wahyu ada bujurnya, wahyu pas orang aku terus perahu. Elak itu ya orang. Saya elak main goreng tempe terus apa elak. Jadi saya bujurnya mikir, aku nganti di baroy mergo barang ibu, ya aku kitab. Suatu saat paginya yang sebaik aku kertas entek gue ngarang, mau pasar betul gue nama. Nah saya gak kata fotokopi, mau pasar ya tuh. Dobong kitab, pikirannya sing menyibukkan dari dia itu sudah dihilangkan rupa-rupanya wis dino opo teko Imam Sibawae kitab kuntis tak opo gara-gara kitab iku ora tau ngurusi aku dipegat bojone mangsane ku ora milih dene Imam Sibawae ngaboti kitab megat nopo Imam Syafi'i iki ngono. Imam Syafi'i rawani rabi wong gedhe, rawani rabi ning jare Indonesia. Gara-gara wedi nak nuntut. Jadi dia nak perabi ngomong nongin lagi, kena buat tiru. Dia tapi ganteng, syaratnya itu ganteng. Karena kalau ganteng itu kan kompetitornya banyak yang minat. Ganteng, mulyo imam, terkenal. Ngomong nongin, dia ngomong nong. Sopo sing gelem rabi be aku, syaratnya siap rata kumpuli. Syarat, yo siap rata urusi. Wong aku sibuk mulai. Terus syarat ketiga, kegiatannya gak ada jajan, aku mulang santri. Jadi syaratnya aku. Jadi syaratnya aku tuh pinter gawe jajan sing pas aku mulang. Karena ada orang ngaji, tapi udah tiga jajan. Sebenarnya gak jajan halawiyah. Halawiyah itu manisan. Walhasil ada seorang yang orang biasa itu ya min ahlil khairi wa sholah. Siap dinaikai beliau tanpa syarat apa. Ya aku nganti sepuh, tiap ada santri teko, ya mau. Dumihi pokoknya aku gawe no jajan ini layani gawe no jajan terus diulang ngaji semua nonton nganti kapun tuh segini buatan jadi uang di sini saking senengnya ilmu itu bojo itu digolek no kriteria sing nopang ilmu saya gue ora mengenai data kebal wa bina minggum data kebal ya garim yang ulang susah nah. Susah. Wah, kayak wong alim tuntas, yakin gara-gara sitok tuntas pun. Akeh gak kancane sampean zaman mondok iso maca muin. Misale ning dunia hafid sing rodok lanya, akeh. Ilang gara-gara opo? Oh, ilang opo? Oh, ilang. Jajal wis sing latihan omah-omah. Latihan omah-omah ada istiqomah nggih pengajian nopo, ekonomi kocar. Oh, keranyem. Makanya menurut saya, wong alim api itu untuk neng, neng sing anak kiai, sing yes di tradisi berjuang, gue relatif gampang. Tukaran itu terkendali. Misalnya, tapi tidak harus neng gede lah. Pokoknya, sing di tradisi berjuang lah. Bahwa hidup itu biasa berkorban untuk nopo berjuang. Kalau ndak itu habis gitu. Kalau nung ngerasa nong, tapi tidak harus anak kiai gede banget. Pokoknya neng soleh lah. Engko nek misale saleh kan pokoke ana PKI lah, pokoke sing angel temen sok. Oh, sing penting ngerti, ngerti pentingnya nopo? Aku lho nek ngrasakno. Saya itu berkali-kali misalnya di rumah itu ngaji sampai malam. Terus pagi tadi subuh saya ke sini. Subuh berangkat dari rumah terus tadi jam 2 sampai sini terus sekarang saya ngaji, nanti malam ngaji. Besok saya ngantor, ngaji terus. Nanti pas datang malam Rebo, paginya saya ngaji. Sama Tafsir Jalalain yang grupnya santri-santrinya bapak dulu. Terus kemisnya ngajar. Kalau kemis ngajar di sarang. Terus Jumat itu saya ngajar di Kudus. Itu terus begitu, siklusnya. Jadi bojo mangan ora mangan ya rapati roh. Aku yang ngomong ini anak anak iki ya, ayo dikeramat dhewe aja ngenteni kramatku. Dadi kok. Dadi kok ya pokoke padha uripe ngono. Tuhan cara kula bojone kiye kudu dikramat dhewe nek ora wis takobal wa minan kum takobal ya kan. Lah ini kan ya seperti nah itu Aisyah itu termasuk istri yang dengan kriteria itu. Saya itu heran sama Aisyah gini, saya itu punya Musnad Ahmad gini, Mas. Musnad Ahmad itu 14 jilid. Itu satu jilid itu ada yang riwayatnya Aisyah semua. Jadi minal muksirin wal muksirat itu Sayyidah siapa? Aisyah. Dan anehnya dalam satu jilid itu kifuat, yang diceritakan Aisyah tentang Nabi itu pasti yang sisi hukum. Bukan kenangan Nabi tidak punya uang, atau taruh saja gini. Sebetulnya enggak ada yang dimakan untuk sarapan itu kan masalah kalau bagi istri sampean. Enggak masalah besar enggak kalau istri sampean jam 8 masih belum ada yang dimakan. Oh, perang Brontoyudo. Itu Sayyidah Aisyah ngenangnya enteng saja. Bahwa pernah peristiwa itu terjadi dan Nabi ngambil sikap ya kalau enggak ada yang dipakai sarapan ya saya puasa. Aisyah ya oke ya oke ya Rasulullah kalau enggak ada yang sarapan ya kita puasa. Kowe bayangno di bojo ngono ayo. Nara nganti kiamat. Kok cek segampang itu menyelesaikan masalah ekonomi masalah. Dan itu Aisyah cerita enggak dalam konteks dia kecewa tentang keuangan Rasulullah, cerita dalam konteks bahwa puasa sunat itu enggak harus nginepno niat. Buktinya Nabi pernah puasa setar setelah ada informasi enggak ada yang dimakan. Coba kalau enggak orang bener-bener salihah. Ayo bojomu kira-kira dia mafhum ngono ta ora? Ono ora ono sarapan di kesimpulan ayo Pak Boso. Kabeh kersane pangeran. Bojomu nak ngomong ngono kadane aku tak kei duwe yakin. Oh tak dia yakin. Sak kapan ae terjadi? Tapi aja bodoni lho. Oh itu garwane Nabi ku beda mbek bojomu. Sayyidah Zainab seperti itu. Sampeyan tak critani. Sayyidah Zainab itu melihat Nabi itu itikaf di masjid. Itu langsung garwane Nabi itu bikin sawari. Sawari itu semacam pegangan-pegangan terus jadi syariah, jadi pembatas. Semuanya itikaf di masjid. Sekarang hitung saja Kifuan. Andaikan Nabi tidak figur yang menarik di mereka, dan andaikan Nabi adalah figur yang jorok, yang enggak benar di depan mereka, pasti mereka tidak ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng dinggon garwa akeh itu sumber masalah, tapi garwane Nabi itu biasa kompetisi. Neng bab nopo ibadah. Makanya kata Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kenapa Nabi dikasih istri banyak? Wong kecangkemane wong wedok. Dan luweh kecangkemane nih bojone mergo roh eleke. Tapi Nabi digarwa sama semuanya menjadi sholihah, hafizah dan semuanya menjaga agama. Andai kan Nabi ada sesuatu yang masalah bagi Nabi, tentu ini akan keluar-keluar ning dinggo wong wedok ora iso nyempet apa yang dilihat dari suami. Tapi setelah ditinggal Nabi, mereka jadi perempuan-perempuan yang tambah handal. Sayyidah Aisyah jadi aktivis iqamatul haq. Sampai enggak terima sama Sayyidina Ali ketika secara zahir lama sekali menangani siapa? Qatalatu siapa? Utsman. Meskipun ya itu masalah ijtihad, kita percaya Sayyidina Ali ya percaya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Maimunah ya sama, Sayyidah semua istrinya Nabi. Coba sampean lihat di hadis-hadis itu. Wiridan yang saya baca kalau ngaji habis ngaji tafsir Jalalain itu yang malam Selasa subhanallahi walhamdi adalah khalqi wa ridha nafsi. Itu rawi-rawinya juga istri-istrinya. Coba, andai kan mereka kecewa dengan Nabi karena melihat ada yang enggak benar pada diri Nabi, mesti wong itu kecangkeman kabeh. Nyatanya enggak. Bahkan mereka jadi figur-figur yang tambah sholihah setelah dinikahi. Coba kenangannya Sayyidah Aisyah. Bujumu dikenangan ini tau aku takok. Nah iya ya, gawe-gawe. Aku yakin gawe-gawe. Jadi Sayyidah Aisyah gitu. Nabi nak seling pengiran. Aku rak wis ayu gak kanggo. Ayo saya wayu, Mas. Wayu banget retno, ayu banget. Enom. Wong jenenge Khumaira. Wis wayu banget. Iku Sayyidah Aisyah itu kalau sehari itu malang. Malang berarti. Terus kene mardi ngalor ngidul. Terus mlumah. Iku Nabi ku nak wayu salat ya numpangis. Jadi Sayyidah Aisyah. Makanya terus jadi bab fikih. Boleh salat di depannya itu ada orang sing turu. Sayyidah Nabi itu kan Nabi ora engke koyo kowe salat arang-arang tapi di kamar nggon salat. Wong engke pol mate Islam zaman akhir. Wong arang-arang tahajud kok di kamar nggon. Ya mesti tunggoni sajadah tok iku. Ah, kelakuane wong zaman akhir. Dadi nek ana tamu kesane saleh wong ana nggon. Tapi ora tau ana wonge. Wonge tetep turu nglokor nganti esuk. Esok disaponi kok sajate ditotone kaya-kaya bar kanggo. Ya Allah kelakuan kok ngono. Tadi mboten engkek ngoten, Kang. Ora duwe kamar kon. Ya kamar sing dienggo sare, iku sing dienggo. Terus Sayyidah Aisyah ku turu iku jek nglekor. Nabi salat, Allahu Akbar. Nangis Nabi. Wali naon Aisyah. Jadi Aisyah, aku tak terusno turu. Aku tetap sembujung. Apa? Glojor kakinya apa cara kene? Dipanjangkan itu. Nah, engko nak Nabi ape sujud lagi tak tarik. Tak tarik kok Nabi bar sujud tak sujud kok meneh. Wong nak ngadeg suwi wae. Artinya coba, kowe tahu ngalami ngono. Oh, bojomu lah kamu salat kerampeni ngono mikir. Oh, serah mungkin kowe padha mek Nabi kuwi semua. Melane kita mau kepengin niru, maksudnya niru ya rodok ngono ae napa. Melane nirumu paling Nabi salat adep kiblat kita madep kiblat. Nabi nak salam iku nganan sik ya kita. Nganan wis ngono-ngono tok. Gak mungkin kowe niru. Mulih ku coba bayangkan. Dan itu yang diriwayatkan Aisyah terus kata Imam Bukhari, babu sutratil musolli. Gak apa-apa kalau ada orang salat, kamu ada orang tidur, kamu tetap. Buktinya itu pernah terjadi pada Nabi dan Sayyidah siapa? Pernah lagi. Nah ini supaya tambah mahabbah nih keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka sampai kena khitab innama yuridu wa yuthiba angku murid sanapa? Ahlal baiti wa yutahhirukum napa? Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala takhduk nabil qali fayat ma'alladhi fi qalbihi mardu wa qurna qawlam ma'ruf atas wa qurna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakat. Coba garwa-garwane nabi itu kalau di rumah itu mengkaji Quran wa qurna fi buyutikunna, mereka ada ngaji Quran termasuk ayatnya membuat qurna mayutlah fi buyutikunna min ayatillahi napa wal hikmah, kegiatan mereka itu mengkaji Quran. Ada cerita lagi dan ini ada di kitab Sahih. Sayyidah Aisyah itu malam-malam itu ditinggal Kanjeng Nabi, metu Nabi. Sonong metu. Aisyah, saya ini perempuan. Pasti Nabi ini enggak fair. Sedaya ning bojo liya terus sampe marani bojo liya. Menawi aku wis rada bosen jare Aisyah. Walhasil singkat cerita, Aisyah itu yo wong wedok. Ditututi. Ditututi. Dan Nabi sama sekali enggak tahu kalau ditututi siapa. Aisyah. Ditututi. Ternyata Nabi itu jalan kemana? Ke Baqi. Bayangkan jangan Baqi yang sekarang ya, banyak listrik, banyak macam-macam. Dulu. Artinya, aku saya kan bantau, kok isu raro yang padangnya ngono, bisa kok gobloknya ngono. Kok jaman disa, kok bayang no. Gua, bocah, kok kelek. Kulah sering bantau orang elek-elek. Kok isu gue serak kurangan, rame nih ngono. Bocah kok. Repot-repot. Nah itu, nah ini kan masih nerangkan wa khubiba ilayya min dunyakum atibun apa wanita. Kuwate kok mbok pahami seneng wong wedu sunahe. Nabi terus mbok tiru seneng sing serampangan. Singkat cerita ditututi ke Pak. Ditututi. Ternyata Nabi ngorobaki. Ngorobaki Nabi penuh dengan kepanikan. Panik, panik sepanik-paniknya. Ya itu khasnya wong saleh ya, khasnya orang saleh itu kalau ingat akhirat kan ya mesti panik. Terus ketika mau masuk Baqi, assalamualaikum darokawmi mu'minin wa inna insya'allahu fikum. Terus menyebut satu-satu sahabat-sahabat yang berjasa mati karena fisabilillah. Dan Nabi nangis, kirim salam, berdoa. Akhirnya jadi riwayat kalau kita masuk kuburan, assalamualaikum darokawmi mu'minin wa inna insya'allahu fikum. Itu rawinya ya Aisyah. Bojomu kayak metu. Ya tetap tinggal turu, kadang malah mantel di kancing, ber iso mlebu. Jadi mana mungkin bojomu dadi dokumentasi hukum? Selain sing lanang ya ora dadi sumber hukum. Dadi iki padha dene. Dadi bojone ya ora dokumen hukum, sing lanang ya ora sumber hukum. Dadi sampe cara kula piye wis ngene iki. Wah iso tukaran perkara blonjo ya. Si terus noy nganti mati, ambil. Banyak nabi yang, nabo. Dari awal nabi itu sudah kelihatan sekali. Ya nisa an nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Hei para istri nabi, kamu semua itu enggak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Maka perilaku kamu harus begini, harus begini, harus begini. Dan itu mereka bisa melakukan semua. Dan kita yang untung, kita mendapat dokumentasi hukum yang luar. Termasuk coba, kayak apa Sayyidah Aisyah dan cocok Sayyidina Ali. Tapi semua dokumentasi tentang akhiru hayati wa rasulillah itu rawinya itu siapa? Sayyidah Aisyah. Sama tak cerita sedikit ya, ini biar tambah mahabbah kita pada Ahlul Baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait itu kan yang mujma'alah itu dua. Satu para habaib dzurriyah, dua azwat. Apa? Azwat. Karena azwat ini yang tentu yang derekno zaman itu. Kalau habaib dzurriyah meskipun turunan tapi kan sebagian mereka tidak menyaksikan zaman Rasulullah. Paling Sayyid Hasan Husain, terutama Hasan yang sudah agak apa? Besar. Begini. Nabi itu ketika Kubaila wafati, ya kalau bahasa halusnya itu intaqola ila rafiqil a'la. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau bahasa sopannya itu tidak wafat atau mati tapi apa? Intaqola ila rafiqil a'la. Bahwa Nabi sekarang sudah pindah di alam yang ar-rafiqil apa? Ke alam yang lebih tinggi. Makanya beberapa tareh menulis itu intakola rohimahullah, misalnya menulis mu'alif meninggalkan intakola rohimahullah ila rahmatih begitu. Kalau kan Nabi apa istilahnya? Intakola ila rohikilala. Sudah, tapi kita bahasakan wafat saja ini karena yang mudah difahami. Nabi Sayyidah Aisyah itu gak seneng Mbak Sidina, gak cocok. Ya biasa lah orang gak cocok. Wah Mbak Mustafa bu, kira cocok, ya cocok. Tapi orang dulu ya sudah bisa ngelola konflik, gak cocok lah ya. Awor ya biasa. Jangan kira aku terus awar kue terus cocok ya ndak. Ngawur ya sembrono. Tapi barang gedeng ya orang, ora penting untuk gedeng. Ya biasa wae napa. Kanca ngaji ya biasa.

catat atau dokumentasi masalah-masalah agama. Terus kata Senawi lagi, li annakul lama kana lillah laisa minat dunya. Kalau sesuatu orientasi kamu lillah itu hakikatnya laisa minat dunya. Misalnya kayak kita makan, tujuannya biar kuat sholat, kita punya rumah, ben ra numpang ning wong liya ngel-ngelo, kita nganggo pakaian ben ra udo mari maksiat. Asal niatnya lillah, semua itu tidak urusan apa? Dunia. Kama qolahu Syekh Rosidi fil Majelis Ar-Raiko. Jadi ini penting sekali saya utarakan biar kita terbiasa ya dengan teori-teori yang digariskan para ulama. Niru Nabi itu baik, tapi ada sisi-sisi yang kita sadar kias ma'al farik. Seorang lagi apa? Kias ma'al farik. Kan sekarang banyak orang yang minta diikuti semua omongannya. Jadi dulu murid sama Nabi itu gak ada yang bantah guru. Dulu Nabi kan gak pernah salah. Nah kue kan salah wis wata. Terus kue kepengen murid temen niru kue total koyo. Zaman Nabi ya beda. Kue suhu murid itu api anut guru. Tapi yes, biasa wae. Kadang-kadang ranut ya cetak kono. Bodoh sarape ribu. Ya karena beda. Saya punya kitab Sunanun Nasa'i gitu. Gemis bah. Di situ beberapa santri ada yang alim ngaji sorokan sama saya. Sebelum sorokan mesti tak ajari tentang dawai Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk sebagian mereka ya ada yang Habib sorokan saya. Beliau alim tapi ya tadi tetap tak kasih tahu kita kesepakatannya pakai hadis ini. Abu Bakar itu seorang sahabat dan dia Amirul Mukminin apa Khalifatul Rasulillah. Pas itu malah gelarnya masih Khalifatul apa? Rasulillah. Pengganti Rasulullah. Amirul Mukminin itu sebenarnya gelar yang sudah diturunkan statusnya. Saya ulang lagi ya. Amirul Mukminin maknanya kan ketua ya. Amir itu ketua orang. Sebetulnya itu sudah tawaduknya Sayyidina Umar. Dulu itu ketika wafat Abu Bakar kan diganti Umar. Sahabat manggil dia ya Khalifatah Rasulullah. Umar merasa tawaduk. Jangan. Saya itu tidak sebaik Abu Bakar. Saya tidak layak mendapat gelar Khalifah Rasulullah. Saya tidak sesempurna Abu Bakar. Panggil saja saya ini ketua, sang ketua. Jadi Umar ya unik. Jadi Amirul Mukminin sudah tawaduk. Tapi dia mau jelo anak buah ya mau dan pokoknya dia tetap. Jadi Amirul Mukminin sudah porsinya sudah diturunkan. Karena kalau Khalifah Rasulullah terlalu apa? Sakral. Nah, Abu Bakar itu kan sudah Khalifah Rasulullah. Suatu saat hadis ini sering saya utarakan yang pernah ngaji saya sorokan yang Gus maupun yang Habib maupun yang biasa. Ini penting harus jadi etika kita sebagai kiai. Singkat cerita itu, sahabat-sahabat itu kan menangi dulu. Zaman Nabi itu kalau ada orang yang bikin Nabi sakit atau Nabi tersiksa atau Nabi terdesak, orang ini halal dibunuh. Karena Nabi itu kekasihnya Allah dan perintahnya Rasulullah pasti juga perintahnya Allah. Jika yang tentang perintahnya Nabi dan melawan berarti munafik atau kafir dan halal apa? Dibunuh. Singkat cerita Abu Bakar sering mengalami satu keputusan yang dibantah orang. Dibantah ini terus ada penggemar loyalis siapa? Abu Bakar bilang, "Dani adrib unuka ya Khalifata Rasulullah. Lepaskan saya, akan saya bunuh orang itu." Terus Abu Bakar tanya, "Kenapa demikian?" "Ya dia nentang kamu ya Rasulullah. Dulu ada orang kok nentang pendapatnya Nabi, kita bunuh," kata si Asobiyin tadi yang orang sangat Asobiyah. Abu Bakar pertama itu marah, ketika dibikin marah itu pertama ya marah. Saya ulang lagi, Abu Bakar ketika ada orang yang nyolo dia, marah. Fatala wana wajuh, wajahnya kelihatan merah ketika digugat, dikritik. Ada sahabat yang Asobiyah, yang cara saiki loyalis. "Apa saya bunuh ya Khalifata Rasulillah, sebagaimana dulu kita bunuh orang-orang yang anti Rasul." Itu faka'an nama itu di hadis, faka'an nama subbafi wajihi ma'un barit. Seakan-akan Abu Bakar itu tersirami air dingin, langsung redam marahnya. Redam terus dipanggil orang itu. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu end of-nya Abu Bakar. Enggak ada orang tentang boleh dibunuh itu hanya Nabi. Saya ini enggak Nabi. Bisa saja yang salah itu saya. Coba laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Spesial seperti itu, orang tentang mesti salah itu hanya Nabi. Kalau kita kan delok-delok masalahnya, kadang kita benar, kadang kita yang coba. Dan menurut saya semua kiai, semua ulama harus apal hadis itu supaya kita tidak menyamakan diri kayak Rasul. Lagu biasa ngomong Mustafa Raditurut, gayane wae khusyuk, biasa randur, tak celok suwi jebule. Oh suwi mut. tileman lu. Gayane wae khusyuk. Lah bare kula teko ring kene biyane disambut terus ngono lali kula. Coba ambek kiyaine sing mulang. Nak sakulan pisan ketemu lali, lha nak bedino murid kok bedino lali. Tapi aku ora gelo muga lesa dalil ya hadin badar rasul. Wis ora gelo. Wong aku ora nabi, bodoni wis biasa. Alhamdulillahi min al-mizan wa mundalil wa mablagh ridha zinat al-arsh. Alhamdulillahi mil al-mizan wa mundalil wa mablagh ridha zinat al-arsh. Makulah pinten kok. Kawan terus. 41. Thank you.